seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah Azza wa Jalla sampaikan, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Allah sampaikan pada ayat tersebut, harta benda, anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia yang tentu semua orang suka dan senang memilikinya. Ketika kita diberi anak, kita senang. Kita diberi harta, kita senang. Dan akan lebih sempurna kesenangan itu kalau dua-duanya kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Makanya beliau ketika mendoakan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Allahumma aksirhu amwala wa aulada, ya Allah beri dia banyak anak, banyak rizki atau banyak harta, dan beri barokah padanya. Artinya diiringi dengan doa barokah, supaya banyak anak barokah, banyak rizki barokah. Keberkahan itulah kebaikan yang besar dari Allah Ta'ala. Dan Allah katakan, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah khabarkan pada ayat tersebut bahwasanya amalan-amalan saleh yang kita kerjakan itu lebih kekal, tidak akan hilang, akan terus kita dapatkan manfaat dan kebaikannya di sisi Allah. Dan itu sebaik-baik yang kita harapkan. Walaupun harta dan anak itu adalah harapan kita, masa depan kita. Orang berharap menabung harta guna masa tua, masa depan katanya. Orang menyekolahkan anak untuk masa depannya. Masa depan yang mana kira-kira? Karena dunia sudah Allah tentukan, yang kita enggak tahu nasib mereka. Sudah sering kita dapati orang tua menyiapkan harta banyak untuk anaknya, namun belum sampai pada anak sudah lenyap hartanya. Orang tua menyekolahkan anak, harapannya anak dengan titelnya insinyur dan sebagainya menjadi manusia, orang yang wajarlah, kaya istilahnya. Ternyata jadi nganggur, enggak ada kerjaan. Banyak terjadi. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, yang penting bagi kita nanti bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah kalau Allah tanya, apa yang kau ajarkan pada anakmu itu? Karena Allah tidak menanya apa hartamu yang kau wariskan buat anakmu, jabatan apa yang kau berikan pada anakmu, Allah enggak tanya itu. Tapi Allah akan menanyakan bagaimana engkau mendidik anak-anakmu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua itu pemimpin. Semua kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari apa yang kalian pimpin. Warajulu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Engkau sebagai suami pemimpin di rumah tangga, yang Allah akan minta pertanggungjawabanmu, apa yang kau pimpin dari keluargamu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan kalian para ummahat, muslimat, akhwat, kalian pemimpin nanti di rumah suami. Allah minta tanggung jawabmu bagaimana engkau mengurusi suamimu, anak-anaknya dan hartanya. Bagaimana engkau berkhidmat padanya? Allah tanya. Nah, ini tanggung jawab besar di pundak kita. Dan dalam hadis yang lain, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun an kulli ra'in amma star'ahu ahafidha am duyya'a." Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya. Apakah benar-benar ia menjalankan amanah dengan baik atau dia tidak menjalankan amanahnya, atau dia menyia-nyiakan amanahnya. Sehingga Allah akan tanya, seorang suami ditanya bagaimana ia memimpin keluarganya. Allah tanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada Allah ketika kita ditanya, apakah sudah kau ajarkan agama pada anakmu? Apakah sudah kau didik anakmu? Allah tanya itu. Ya. Sebab kita ini punya amanah dari Allah Ta'ala, anak. Dan ingat Allah sampaikan tadi, anak-anak kita, harta kita, semua itu perhiasan. Kalau anak kita dididik menjadi anak saleh, akan menjadi simpanan kelak, bekal bagi kita ke hadapan Allah. Kalau harta kita dijadikan amal jariah, akan menjadi amalan yang kekal terus pahalanya. Sehingga Allah katakan, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan saleh yang kalian kerjakan, kata Syekh Abdurrahman Nasir Asyidi dalam tafsirnya, hada yasmulu jami'u ta'at. Yang dimaksudkan wal baqiyatu shalihat ini mencakup seluruh amal ketaatan, al wajibah wal mustahabbah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik yang menyangkut min huquqillah wa huquqil ibadih, yang menyangkut hak-hak Allah juga yang menyangkut hak-hak hamba-hambanya. Misal kata beliau, min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin. Ya, seperti ibadah, salat, zakat, sedekah, haji, umrah, wa tasbih, wa takbir, wa tahlil. Kita bertasbih, kita bertakbir, kita bertahlil, la ilaha illallah kita ucapkan, atau qiraah Quran, termasuk talabul ilmi nafi, kita menuntut ilmu seperti ini. Ini amalan saleh yang akan menjadi simpanan kita yang terbaik nanti di hadapan Allah. Dan juga silaturrahim, menyambung silaturrahmi. Ya. Kemudian birrul walidain, berbakti pada orang tua. Termasuk qiyamul huquq zaujat, memenuhi hak suami istri. Atau hak-hak budak, karyawan, binatang piaraan. Dan seluruh perbuatan baik itu termasuk apa yang fila barakallahu fikum, al-baqiyatus solihat, kata beliau. Nah, terlebih ketika Allah Ta'ala beri kita anak, harta, jadikan, manfaatkan sebaik mungkin. Dan ingat, kalaupun kita di dunia bangga punya anak-anak, bangga punya harta banyak, namun Allah katakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin sanim. Allah sampaikan nanti dari kiamat, tidak ada gunanya anak-anakmu, hartamu, tidak bisa mereka dijadikan tebusan untuk menebus siksa Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya kita masing-masing pertanggungjawabkan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita mendidik diri kita sehingga Allah sampaikan kepada kita, ya fila barakallahu fikum, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sering kita dengar ayat ini tentunya. Sering kita mendengar faedah tentang ayat ini. Namun terkadang hati kita lemah, seakan tak pernah dengar. Padahal ayat ini sungguh peringatan dari Allah. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ini perintah Allah. Dari diri kita. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah menjadi insan yang bertakwa, memimpin keluarga dengan takwa, membimbing mereka untuk bertakwa, dengan itulah keselamatan dari azab neraka. Ya, dengan itu kita dapatkan keselamatan dari azab api neraka. Kemudian ya fila barakallahu fikum, kembali ayat ini di surat Tahrim ayat yang ke-6, Allah mengingatkan tanggung jawab dan peran kita, bapak, ibu, dalam mendidik anak, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Seperti dikatakan Rasulullah SAW tadi, hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi. Allah akan minta pertanggungjawaban dari setiap kita suami, bagaimana kita memimpin keluarga. Dibawa kemana keluargamu? Diarahkan kemana bahtera rumah tanggamu? Dibimbing kemana anak-anakmu? Allah tanya, apakah sudah engkau bimbing anakmu ke surga dan kau selamatkan dari api neraka? Ini Allah tanya. Kalau masalah rizki kalian tidak usah hiraukan, karena Allah sudah jamin mereka masing-masing rizkinya. Sehingga Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah wasiat kepada kalian agar kalian mendidik sebaik-baik pendidikan kepada keluargamu, mengajari adab sebaik-baik adab pada keluargamu, berlaku adil pada anak-anakmu. Ini wasiat dari Allah agar kita punya perhatian besar kepada anak-anak kita. Kenapa ya ikhwan barakallahu fikum? Sekali lagi, karena anak itu anugerah terindah, anugerah paling besar yang antum tahu. Ada enggak selain Allah yang bisa memberi kita anak? Coba renungkan, ada enggak selain Allah yang bisa menganugerahkan anak kepada kita? Enggak ada, betul? Enggak ada. Ini murni dari Allah anugerah anak itu. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Allah sampaikan di ayat ini, bagi Allah segala kerajaan langit dan bumi. Dia Allah yang menciptakan segala apa yang Allah kehendaki. Allah yang kuasa memberi anak laki, anak wanita kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah yang kuasa memberi anak laki-laki kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah kuasa memberikan laki dan wanita kepada orang yang Allah kehendaki pula. Bahkan, وَيَجْعَلْ مَيَّشَا أَقِيمًا. Allah pun kuasa menjadikan hambanya mandul dan diberi anak. Innahu alimun qadir, sungguh Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Nah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan dari ayat ini, anak itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wasiat untuk kita bagaimana memperlakukan anak, mendidiknya, mengajarinya supaya selamat dari api neraka. Itu tujuan apa? Tujuan pendidikan anak, tujuan mendidik anak untuk selamat dari neraka, untuk sampai ke surga. Dan sungguh kita sudah diberi modal anugerah besar itu anak, dan Allah jadikan anak-anak kita sudah di atas agama yang lurus. Tinggal kita menjaga anak tersebut agar tetap di atas fitrahnya. Coba antum renungkan firman Allah di surat Ar-Rum ayat 30. Ya. Di surat Ar-Rum ayat 30 ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah sampaikan di ayat ini, maka hadapkanlah wajahmu wahai Nabi pada agama yang lurus ini. Ini perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita umatnya. Artinya tetap jaga wajahmu untuk terus menghadap Allah di atas agama yang lurus ini. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Hadirin, orang kalau yakin jalan yang ditempuh ini benar, tidak perlu tengok-tengok, lurus saja jalan. Tapi kalau orang ini bingung, tengok ini benar enggak ya jalannya ya. Betul gitu? Kalau bingung orang tengok, jangan-jangan ini keliru. Ini tandanya, bingung dia. Banyak yang bikin bingung, karena setan teriak-teriak, belok ke sini, bingung. Tapi kalau antum yakin, ini agama yang lurus, tidak mungkin tengok-tengok, lurus. Itu yang Allah perintah. Kata Allah apa? Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Hadapkan wajahmu terus lurus pada agama Allah ini. Karena ini berat, ya. Sehingga Allah pun sayang kita, diperintahnya kita untuk selalu minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing kami agar terus berjalan pada siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Ingat ikhwah, kita semua terlahir dalam keadaan di atas fitrah. Dan Allah menyuruh kita menjaga diri kita, menjaga anak kita pun untuk terus berjalan di atas fitrah. Allah katakan, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Itulah fitrah manusia. Kita manusia semua dicipta di atas agama yang lurus, di atas Islam. Dari awal pertama Allah ciptakan Adam sudah di atas Islam, di atas tauhid. Dan begitu pun anak cucu, anak keturunan Adam. Sehingga Allah katakan dalam ayat tersebut, ya, bahwa itulah fitrah manusia, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, di atas agama yang lurus. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan-perubahan pada agama Allah. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun sayang kebanyakan manusia tidak tahu. Dan Allah sebutkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat ini untuk apa? Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sama tuh. Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah seperti di surat Ar-Rum tadi, dan tidaklah aku perintahkan kalian manusia kecuali supaya kalian hanya ibadah kepada Allah Ta'ala dan kalian hunafa, terus lurus menghadap Allah. Karena syaitan maunya kita belok. Kalian jangan, terus lurus. Dan Allah sampaikan, ya, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kalian dirikan salat, tunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Taib barakallahu fikum ya ikhwah. Ini ayat menjelaskan yang tadi di surat Al-Kahfi Allah sudah sebutkan anak anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala dan merupakan perhiasan kehidupan dunia bagi kita, sehingga orang senang punya anak. Tanya mbahnya itu yang punya cucu, senang enggak punya cucu? Tambah cucu tambah sedih apa tambah senang? Tambah senang. Kita juga yang cucunya banyak, alhamdulillah tambah cucu enggak sedih. Itu menunjukkan bahwa orang itu senang diberi anugerah tambah anak. Karena sudah tua ya enggak tambah anak ya, tambahnya cucu dari anak. Tambah senang. Dan ya fila barakallahu fikum, jangan kita khawatir lalu kita bilang, nak jangan banyak-banyak anakmu, nanti susah hidupmu. Kata siapa? Orang tua kita dulu aja yang mereka mungkin ya kurang ngajinya, yakin bahwa tambah anak tambah apa? Rezeki itu jelas. Kita yang sudah ngaji salafi ahlus sunnah, ngerti Quran dan sunnah, masa apa iya ya jangan banyak-banyak, dua saja sudah repot. Jangan sampai seperti itu. Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, kata Allah Ta'ala, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yakunu qawlan sadida. Allah sampaikan di ayat ini, dan takutlah kepada Allah. Mestinya kalian takut kepada Allah. Jangan sampai kalian meninggalkan generasi sepeninggalmu, generasi yang lemah, agamanya lemah, ya ilmunya lemah, akhlaknya juga lemah, enggak karuan, jelek. Jangan. Hati-hati. Kalian khawatir kesejahteraan mereka. Kalian khawatirkan nanti masa depannya begini, begitu, suram dan sebagainya. Jangan khawatir. Bertakwalah kepada Allah. Ucapkan-ucapan yang benar. Bimbing mereka, anak-anak kalian, supaya bertakwa kepada Allah. Taib. Allah sudah beri kita modal anak, dan anak Allah berikan dalam keadaan bersih, di atas Islam, di atas fitrah. Dan beliau bersabda, Rasulullah SAW dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu yang lahir dari kita, ya, semua terdalam keadaan fitrah. Biarpun lahir dari orang-orang kafir pun, sekalipun lahir dari orang-orang Kristen istilahnya, ketika lahir mereka belum Kristen, mereka masih di atas fitrahnya. Ya. Begitu. Kalau mereka mati dalam keadaan masih bayi, nah ini masuk ahlul fitrah. Lahir dari mereka. Yang dari kita jelas, anak-anak muslim lahir belum balik itu di surga. Kata siapa? Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, ala adullukum atau ala unabiyukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah aku sampaikan kepada kalian laki-laki di antara kalian yang akan jadi penduduk surga? Beliau sampaikan, an-nabi fil jannah, nabi SAW di surga, wasiddiq, as-siddiq di surga, wasyahid, orang yang mati syahid, fil jannah di surga. Kemudian beliau sebutkan, wal maulud fil jannah, anak-anak yang mati sebelum baligh dari anak-anak muslim itu di surga. warrajulu zar'ahun fi nahiyatil misr. Yang berikutnya, seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di satu kota, la yazuruhu illa lillah, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah. Itu. Maka antum kalau ada kajian-kajian seperti ini, masya Allah, jauh-jauh datang ke sini, satu tujuan mencari ilmu, kedua ingin menziarahi saudara-saudara muslimin di tempat yang antum datangi, niatkan supaya nilainya berlipat. Nilai menuntut ilmu, perjalanannya dinilai sebagai perjalanan indah ke surga, dimudahkan oleh Allah. Nilai kita bersilaturahmi luar biasa. Betul? Kesempatan luar biasa. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, baik, kembali kepada anak. Kita diberi modal oleh Allah, anak yang lahir dalam kondisi dia masih fitrah, suci. Di atas Islam. Sepertinya Allah katakan, sejak Allah ciptakan Adam, semuanya Adam dan anak cucu Adam itu asalnya ruh-ruh mereka di atas fitrah. Sebelum terlahir ke dunia sudah Allah ambil persaksian mereka. Coba lihat firman Allah dalam suratul A'raf. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Allah sebut yang di ayat ini, ingat ketika Allah Rabbmu, Allah Ta'ala, telah mengambil persaksian dari seluruh anak keturunan Adam yang Allah keluarkan dari punggung Adam, keturunannya, anak turunannya, Allah ambil persaksian mereka atas diri-diri mereka. Persaksian apa? Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, seluruh ruh manusia menyatakan, bala syahidna, benar, kami semua bersaksi. Nah, ini bukti nyata bahwa manusia dicipta di atas fitrah dan sudah dipersaksikan fitrah ini di hadapan Allah ketika masih dalam alam ruh. Sehingga ketika lahir pun dikatakan Nabi SAW masih di atas fitrah. Fa abawahu ayuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Sehingga peranmu orang tua, apakah engkau akan menjadikannya anak itu Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi, itu peranan dari kedua orang tua. Nah, kalau antum dan istri sepakat mendidik anak jadi anak soleh, berarti sudah apa? Klop. Ya. Visi misinya sama. Tinggal upayanya bagaimana supaya anak terjadi, anak itu menjadi anak yang soleh, solehah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Mendidik anak itu dari mulai awal melangkah menuju pernikahan sampai setelah anak lahir. Bagaimanakah? Karena dari awal sudah diperintahkan Nabi, kita pilih yang beragama, wanita yang beragama, yang soleh, yang solehah, yang beriman. Begitupun kalau pilih laki-laki pun yang beragama, yang berakhlak mulia. Karena kalau sosok pemimpin punya agama, punya akhlak mulia, akan menjadi baik wanita dalam pimpinannya, asuhannya, dalam pengayomannya. Begitupun engkau suami, kalau benar memilihkan buat calon ibu anakmu wanita solehah, engkau telah memilih guru yang paling baik di rumah untuk anak-anakmu nantinya. Nah, di situ ya fila barakallahu fikum. Sehingga kerjasama dari kedua orang tua ini, kalau dua-duanya mukmin mukminah soleh solehah, otomatis dalam mendidik anak pun akan mendidik dengan Quran dan Sunnah untuk menjadikan anak soleh solehah. Itu mesti. Kan nggak mungkin orang pingin anaknya nggak soleh, nggak mungkin. Semua orang mukmin pasti mendambakannya punya anak yang soleh. Kenapa? Fitrah manusia itu senang dengan yang baik-baik. Ya. Tanya kalau orang tua-tua kita, baik mereka yang ngaji, yang enggak ngaji, kalau ditanya, kira-kira ibu bapak pengin punya anak soleh enggak? Jawabannya apa? Sama enggak kira-kira? Semuanya sama, ya pinginlah. Senang punya anak sholatnya rajin, ngaji, pinter, mendoakan orang tua, pinter, berbakti sama orang tua, semua senang, itu yang dimau. Taib ya fila barakallahu fikum. Ini dalilnya, anak kita awalnya sudah Allah ciptakan dalam kondisi bersih, di atas fitrah. Jadi kita punya tanggung jawab menjaga fitrahnya itu, dengan mendidiknya, dengan mengajari adab-adabnya, agar anak tetap terbimbing di atas fitrah, tumbuh di atas fitrah. Dan Allah katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, kanan nas ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyina ba'd, adalah manusia itu asalnya umat yang satu, seluruh manusia itu Islam asalnya. Lalu Allah utus kepada mereka nabi. Nah, setelah diutusnya nabi, memperbaharui persaksian kita masing-masing. Sehingga di zaman ini, karena Rasul yang diutus Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW, maka persaksian yang kita ucapkan pun setelah kita mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah, yang keduanya wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini persaksian kita mempersaksikan Muhammad SAW utusan Allah. Nah, ya fila barakallahu fikum, dengan persaksian inilah seorang dikatakan Islam. Yang tadinya Yahudi, tadinya Nasrani, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, dia menyatakan diri Islam dan menjadi Muslim. Kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam, tumbuh diasuh oleh orang tua Islam, dengan ajaran Islam, bersyukur fitrah kita masih terjaga. Taib barakallahu fikum. Begitupun anak-anak kita. Dan dikatakan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dzata yaumin fi khutbatihi, di satu hari di tengah-tengah khutbahnya beliau Rasulullah SAW. Sahabat ini menceritakan isi khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan dalam khutbahnya diantaranya, ala inna Rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Beliau katakan, ketahuilah wahai kaum mukminin, sungguh Rabbku Allah Ta'ala menyuruhku, memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara yang kalian tidak tahu, mimma 'allamani yaumi, dari apa yang telah Allah ajarkan padaku hari ini. Ya, yaumi hadha kullu malin tahallathu abadan halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Beliau katakan, seluruh harta yang telah Allah berikan kepada hamba itu halal. Jadi harta yang antum punya dari Allah itu halal, yang antum punya lo ya. Jangan, kata Rasulullah semua harta halal, jadi dunia milik bersama, tidak ada kepemilikan. Itu enggak jelas, itu melanggar. Yang antum miliki dari harta itu halal, yang milik antum, yang milik kita ya. Dan beliau lanjutkan sabdanya, sungguh aku ciptakan, kata Allah Ta'ala, Allah berfirman, beliau bacakan ini firman Allah, sungguh Aku ciptakan hambaku seluruhnya hunafa'a kulluhum, seluruhnya mereka dalam keadaan hanif, lurus di atas Islam. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim, dan sungguh datanglah kepada mereka syaitan, ya, syaitan datang menghampiri mereka, lalu syaitan pun berusaha menggelincirkan mereka an dinihim, dari agama mereka. Jadi asalnya manusia lurus, maka Allah perintahkan lurus terus wajahmu, jangan tengok-tengok. Sedangkan syaitan maunya kamu belok, kamu nengok kanan, nengok kiri. Ada apa di kanan kita? Ada apa di kiri kita? Di kanan kita syahwat, di kiri kita syubhat, di belakang kita dunia, di depan kita akhirat. Syaitan berusaha memalingkan kita dari akhirat supaya kita nengok dunia. Syaitan menghembuskan syahwat dari kanan, syaitan menghembuskan syubhat dari kiri, atau dari kanan syubhat, dari kiri syahwat. Ingat ikhwah, begitu yang digambarkan Allah Ta'ala, syaitan datang menggelincirkan mereka dari agamanya, sehingga waharramat alaihim ma ahlaltu lahum, sebab syaitan goda mereka, akhirnya syaitan pun mengajari mereka untuk mengharamkan apa yang aku halalkan bagi mereka. Wa amartahum ayyushriku bi ma lam unzil bi sultana, dan syaitan menyuruh mereka anak Adam untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang lain yang aku tidak turunkan kuasa padanya. Na ya fil barakallahu fikum. Makanya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang mengingatkan kita yang sudah Islam, mengingatkan kita mukminin dengan surat Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jaga fitrah kalian. Caranya, kalian belajar ilmu agama untuk diri kalian biar terjaga. Kemudian setelah kita mengerti ilmu apa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alimuhum wa adibuhum. Kalian ajari keluarga kalian ilmu, kalian didik keluarga kalian dengan ilmu agama itu. Supaya apa? Kalian selamat. Dikatakan dalam tafsir Imam At-Tabari, ay'allimu man ta'rafuna ma yaqihi min nari jahannam. Kalian belajar dari orang yang mengerti ilmu untuk menjaga dirimu dari api neraka jahannam. Yaitu belajar bagaimana? Belajar min ta'atillah wa rasulihi. Kalian belajar untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Alimu anfusakum aydan minat ta'at. Ajari dirimu untuk berbuat taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, matakun bi anfusakum, yang bisa menjaga dirimu dari api neraka. Kemudian kamu ajari keluargamu. Contohnya, kalian belajar sholat yang benar, lalu ajari keluarga agar benar sholatnya. Seperti yang Allah katakan di surat Thaha, dan ini nanti dalam pembahasan badal maghrib insyaallah taala. Ya, sudah maghrib kah? Jam berapa maghribnya? Kurang 5 menit. Tabarakallahu fikum ya ikhwan. Nah, dikatakan juga dalam tafsirnya yang Allah katakan nanti, ku angfusakum, begitu. Kita belajar sampai kita ngerti ilmu agama ini, satu demi satu kita pelajari, kita amalkan. Jangan kita tumpu-tumpu lalu kita enggak amalkan, bahkan lupa. Lupa ilmunya, lupa enggak mengamalkannya. Dosa. Terus wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jaga ahlikum, keluarga kalian nar, dari api neraka. Yaitu apa? Ai allimu ahla baitikum ma yaqihi min nari jahannam. kalian ajarkan ilmu kepada keluarga kalian yang bisa menjaga mereka dari azab neraka jahannam. Min a'malin yuti'una bihallah, dari amalan-amalan yang akan menjadikan mereka taat kepada Allah. Pelajari ilmunya, ajarkan kepada keluarga kita. Dan wa'aulan nas fi nasihatin wa da'watin, orang yang paling utama kita dakwahi, kita ajari ilmu, itu adalah pak ahlul bait, keluarga kita. Seperti Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai beban dakwah kepada beliau diperintahkan untuk apa? Dalam firman Allah taala, Allah berfirman, wa angdir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu yang dekat wahai Nabi. Ini Allah perintahkan kepada Nabi SAW memulai dakwah pada keluarganya. Ya, ini dari suku Quraisy, ya, Bani Abdul Manaf. Belum mendakwai mereka. Nah, kita pada keluarga kita, diri, istri, anak. Nah, ya fila barakallahu fikum, ayat ini merupakan dasar yang menjadikan dasar hukum wajib untuk ayah ibu ayajtahidu fi tarbiyati abnaihim, untuk kita sebagai ayah terutama dan ibu juga bersungguh-sungguh dalam mendidik mereka, anak-anak kita, ala ta'atillah, untuk melatih mereka taat kepada Allah taala, melatih mereka hubbullah wa rasul, cinta Allah, cinta rasulnya, hubbul Islam, melatih mereka cinta Islam. Ingat ya ikhwah, kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak suka, tak cinta. Begitu anak-anak kita, bagaimana mau cinta Islam sedangkan enggak tahu nilai-nilai Islam? Orang senang duit karena tahu nilai duit itu. Orang cinta Islam karena tahu nilai Islam itu. Sampai dia rela korbankan harta dan nyawanya untuk membela Islam karena tahu nilai Islam. Yang Nabi katakan, la yadkhulul jannah ila nafsul muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Nah, bagaimana anak-anak kita, bagaimana cinta Islam, ngaji juga malas, sholat malas, belajar malas tentang agama. Ya ikhwah, ini petaka besar. Jangan sampai terjadi pada anak-anak kita apa yang Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Di surat Maryam ayat 59 ini Allah sudah ingatkan dengan tegas, lalu datang generasi pengganti setelah mereka. Generasi yang muncul ini, mereka abaikan sholat, mereka perturutkan syahwat, maka kehancuran hampir menimpa mereka. Karena apa fenomena yang terjadi? Mereka lalai sholatnya, menuruti syahwatnya. Tapi barakallahu fikum, kita jeda sholat maghrib terlebih dahulu. Wa insyaallah ta'ala ba'dal maghrib kita lanjut. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.